lagunya buat teman-teman Slang semuanya ya. Kutuliskan kenangan tentang caraku menemukan dirimu. Tentang apa yang membuatku mudah berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk Fano, selamat siang. Habis sudah cinta ini. Satu lagi yang berikutnya sih. Iya, kali ini ada Ditinggal Rabi, bener gak mas? Tinggal Rabi, permintaan dari teman-teman Romeo, apa tadi? Romeo Sejati tadi Romeo ya? Romeo Sejati, okay, ya. Sip, sebesar teman-teman The Lodok, kita main bersama Edot Arisna. Lagunya buat The Lodok ya. Dikasih. Nangis ketika silakan tawarin dulu pengen lagu apa nih teman-teman ya.